增加。那里苦苦难将他忘。 Bersama-sama dengan sangat memberikan kepada abang kita, tokoh kita, presiden penyair kita, Sutarji Kanzum Bahri, tepuk tangan semua. Selamat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Keduli Cinta, kepada M. Hairul Najib yang telah memberikan saya anugerah, apa namanya, Mahya tadi. Dan segala elu-eluan, puji-pujian itu saya anggap hanya sebagai doa saja, karena saya belum sampai pada tingkat yang dikatakan oleh M. Hairul Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini enggak ada semangat, loyo. Jadi supaya gembira, saya coba-coba menyanyi-nyanyi dulu. Aku bawakan rusakku padamu, tapi kau bilang hanya aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma aku bawakan duka aku padamu, tapi kau bilang tapi aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Wah! Ini Arab gundul semua. Ini menunjukkan saya hafal saya dengan kepala. Bukan bisa. Kilat hadilar matak fi masyar sama minta yasnal bahu lau cari kilar naskan kaliga. Menulis di atas kertas kosong. Kami tidak mengguratkan kata-kata di atas kertas hampa makna. Kami menulis di atas tulisan. Kami tulis visi kami di atas teks proklamasi Soekarno-Hatta, di atas larik dan bait Sumpah Pemuda, di atas keluhuran ruh dan jiwa yang dituliskan Tuhan lewat ayat dan kitab-kitabnya, di atas segala isyarat yang disimpannya pada seluruh jagat yang ada. Puisi kami terberdiri, puisi kami berdiri pada landasan makna yang yang campurnya kacau nanti dulu. Nggak bisa begini ya. Nanti dulu, ini ada setan lewat. Ini saja yang menunjukkan kesolehan dulu ya. Ini saja yang pura-pura soleh. Ini saja Lailatul Qadar. Laila seribu purnama. Kami yang dianggap lebih tinggi dari gunung dan disegani malaikat, mana mungkin kami tak menghargai harkat kami. Maka hanya pada langitlah kami layak mencari dan pantas mendapat. Kami bukan pemancing lautan, tidak layak bagi kami. Kalau sekedar menangkap ikan paus, hiu, ataupun ikan kodak, para pemancing langit akan menangkap hazanah langit. Kami jadikan diri kami, kelakuan kami, dan ucapan-ucapan dan doa kami sebagai umpan. Kami harus kenal benar diri kami agar mendapat umpan yang tepat. Yang tak mengenal diri, mana mungkin di langit hakikat pancingannya mendapat. Maka malam ini kami dari pinggir langit, kami cempurkan diri kami ke puncak cakrawala. Di langit para majnun ini mengayuh diri, memanggil-manggil dan menyanyi-nyanyi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, seribu purnama. Ya. Kami akan merayu dan menangkap Laila malam ini, Laila seribu purnama. Ya, kami akan menangkap Laila seribu purnama. Sambil merindu, kami terus menyanyi, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, seribu purnama, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila, seribu purnama. Engkaulah kuitansi kami, engkaulah tanda terima kami, cinta kami kepadanya. Laila, Laila, Laila seribu purnama, tangkaplah kami, wahai sang tanda redanya. Mama, don't let your baby grow up to be cowboy. Don't let them be guitar and drive an old type. Let them be doctor or lawyer and serve. Mama, don't let your baby grow up to be cowboy. Let them be doctor or lawyer. Saja yang hilang tadi ketemu lagi. Ini saja pernyataan, saja credo juga sebenarnya. Tidak perlu menulis. Kami tidak menulis di atas kertas kosong. Kami tidak menggurakkan kata-kata di atas kertas hampa makna. Kami menulis di atas tulisan, kami tulis puisi kami di atas teks proklamasi Soekarno-Hatta, di atas larik dan bait Sumpah Pemuda, di atas keluruhan ruh dan jiwa yang dituliskan Tuhan lewat ayat-ayat dan kitab-kitabnya, di atas segala isyarat yang disimpannya pada seluruh jagat yang ada. Puisi kami berdiri pada landasan makna yang mengendap padat dalam sejarah dan hikayat bangsa. Sajak kami adalah estafet jiwa melesat bersama waktu. Kami pegang tongkat amanah makna. Kami coba meraih prestasi arti bagi bangsa dan harkat manusia. Dari debu, deram, degap, darah, dalam darah sejarah, dari mimpi mengarti, dari tak terpawanainya, indah ramainya, hikmah makna bunda budaya, kami tumbuhkan pohon, bunga, dan buah puitika. Jika puisi kami melangkaui langit, takkan ia kesepian, tetap saja ia dalam dekapan kalian. Jika ia melangkahi cakrawala, tetap saja ia dalam keharibaan kalian. Tetap erat, mendekat mesra, menggairahkan nikmah bagi bahasa jiwa, memberikan makna hidup merdeka bagi bangsa. Kami tahu yang tak mengenal bangsanya takkan bakal menuliskan makna. Saya mau iseng, boleh lagi enggak? Boleh. Aku iseng aja nih, dah lama tidak sultan ini. Kemarin dikurus, tapi malam kameramen ini terbatas kegiatannya kemarin. Yang ini sajak-sajak langit. Jalan-jalan di langit. Jalan-jalan di langit. Jika kau ketemu perempuan indah dengan dua buah dada dari dua purnama, jari jemarinya memetik biola, bersenandung lagu, mabuk merdu di langit ungu, ay, sedap-sedapnya dia. Sedap-sedapnya dia melambai-lambaikan cahaya dari dua dada purnamanya. Ingin memetikkan gang, demi memetikkan gugusan bintang untukmu, Tarji, jangan acuhkan dia. Teruslah terbang ke arah kekasih. Bagi perindu, yang dituju adalah kekasih, bukan sesama perindu. Pendek aja. Kaki-kaki kalbu. Kalbu itu ada kakinya. Wah, dahsyatnya mereka. Dengan kaki-kaki kalbu, gentayangan di langit, melangkah dari bintang ke bintang, di sini jatuh sama dengan terbang. Kau lihat sekarang, ambillah jarak dengan bumimu. Di langit kata-kata bumi hilang makna. Di sini tak ada gunanya kamus. Jika kau bawa kamus dari bumi, ia akan punah, terbakar. Masih ada lagi. Ini dulu nih sejalan sama, tapi tetap aja isinya baru. Yang bacanya Sudarji. Ini tentang tsunami. Bagaimana saya melihat gelombang tsunami. Saya tidak menulisin kata tsunami dan sejak tsunami saya tidak ada kata tsunami. Hanya ada tulisannya hikmah. Karena puisi adalah hikmah. Ambillah hikmah dari pasang gelombang, carilah diri dalam laut lapang. Rendamkan niatmu di kedalaman hakikat, bangkitkan jiwamu dengan bara harkat. Beningkan mata lewat cermin azali, tajamkan telinga asah fatihah. Mantapkan langkah di kaki mufakat, luaskan dadamu seluas jagat, tutupi kepala dengan tudung akal, terangi hatimu dalam cahaya kekal, siapkan diri bagi jodoh arti agar hidup bisa meninggi, lahirkan buah bagi bangsa ini agar sedih tak jadi menjadi. Sudah cukup sajalah sekiannya. Masih banyak lagi tapi sudah lain kali. Kalau kita nanti makin lama makin sadar, sebenarnya tidak ada imajinasi yang seenaknya. Imajinasi memang datang mungkin dari langit, dari mana gitu, tetapi dia jatuh kepada tanah, jatuh kepada kertas tulisan kita, dan itu adalah tulisan di kertas kita, sudah ada tulisan sebelumnya. Apakah yang saya bilang, menulis tulisan di atas tulisan, itulah karya puisi. Tulisannya tidak hanya hampa kosong, tapi sudah tertulis sebelumnya. Apa yang tertulis? Itulah ayat-ayat Allah, sunnah-sunnatullah, hukum-hukum, tradisi, kebudayaan, norma-norma, hukum, dan sebagainya. Itulah, hukum-hukum inilah kita, di atas hukum itulah kita punya sajak jatuh, dan dia akan berpengaruh. Tidak mungkin sebuah sajak datang begitu saja kosong. Tidak mungkin seorang Bogor akan menulis sajak seperti orang di Rusia. Karena tulisan di Rusia lain, ayatullah di Rusia lain, sejarah mereka lain, hikayat mereka lain. Jadi Anda akan selalu di mall, di tempat, diaduk oleh kebudayaan Anda, tulisan sebelumnya. Tidak ada orang menulis sendirian, tulisan mesti di atas tulisan, ayatullah itu ada. Makanya saya bilang, saya menulis sajak di atas sumpah pemuda, di atas sajak, di atas proklamasi. Karena itulah keindonesiaan, itulah nasionalitas kita, di atas akar bangsa, di atas akar kebudayaan, tradisi. Tradisi itu yang menciptakan. Sudah ada, tidak bisa kita nulis kosong. Kita jangan berhayal bebas, tidak ada. Jadi ketika kau mengasahkan bebas, itu sebenarnya kau belum sadar ada kaitannya di situ. Kaitan yang belum nampak. Nanti kalau kau tahu bahwa ada kaitan dengan tradisi, ada kaitan dengan tulisan, ada namanya polisi jiwa, polisi mental, polisi poetika yang akan mengarahkan kau. Gitu. Dan itu semuanya untuk kemanfaatan kamu, kemaslahatan kamu, bukan untuk mengerem kebebasan kamu. Disitulah, karena memang tidak ada kebebasan yang penuh, kosong, nol. Kebebasan itu selalu dalam pemaknaan diri kita kepada lingkungan, kepada pemberian kita kepada lingkungan. Kira-kira itu cukup sekian ya.